semua perempuan itu sama. Dorang bilang sekarang lain, esok lain. Kalau memang ada yang gampang tergoda, mungkin tuh hidup bikin dorang jatuh. Nyanda semua laki-laki mata keranjang, cari sana pak orang pe kekurangan. Masih banyak laki-laki yang pangbae, orang so jatuh dorang jatuh dorang angkat pulang. Kalau dorang mau cari